Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih di surat Al-A'raf. Kita awali dari ayat ke-172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari Bani Adam, dari keturunan-keturunannya, dan Allah meminta mereka untuk bersaksi dalam diri mereka, bukankah aku sebagai Rabb kalian? Mereka menjawab, bala syahidna, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Semua ini agar mereka tidak mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami lalai dari hal ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini memberikan peringatan kepada seluruh Bani Adam termasuk kita, bahwa kita telah berjanji kepada Allah dan kita telah mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Jadi tidak ada alasan lagi pada hari kiamat kita mengatakan kepada Allah bahwa kita lalai, kita lupa. Karena Allah sudah ingatkan. Tafsirannya, Wadhkur ayyuhar rasul idhistakhraja rabbuka awlada adam min aslabi abaihim wa qarrarahum bitawhidihi bima awda'ahu fi fitrihim min annahu rabbuhum wa khalikuhum wa malikuhum fa'aqarru lahu bithalika. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ingatlah olehmu wahai Rasul. Peringatan ini juga ditujukan kepada kita sebagai umat beliau. Ketika Rabbmu mengeluarkan anak-anak Adam dari tulang sulbi ayahnya, yaitu Adam, karena Adam adalah bapak kita semuanya. Kita sebagai anak cucu Adam. Wa qarrarahum bi tauhidih, dan Allah meminta kepada mereka agar mengakui keesaannya dengan apa yang telah Allah simpan dalam fitrah mereka, bahwasannya Dia Allah adalah Rabb mereka, pencipta mereka, dan yang maha merajai mereka. Fa'aqarru lahu bidzalika, maka mereka semua Bani Adam termasuk kita mengakui akan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, keluarkan kita dari tulang sulbi bapak-bapak kita. Dan bapak semua manusia adalah Adam alaihi salam. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk mengakui keesaannya. Dan itu ada dalam fitrah kita. Dalam fitrah kita tersimpan pengetahuan bahwa Allah itu adalah Rabb kita, pencipta kita, dan yang merajai kita. Kita mengakui akan hal tersebut. Khasyatan an yungkiru yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala lakukan ini karena khawatir mereka Bani Adam pada hari kiamat mengingkarinya. Allah tidak ingin kita mengingkari keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqirru bi syai'in minhu, sehingga mereka Bani Adam tidak mau mengakuinya. Wa yaz'amu anna hujjatallah ma qamat 'alaihim, dan mereka menduga bahwa hujjah Allah belum tegak kepada mereka. Wala 'indahum ilmun biha, mereka menduga bahwa mereka tidak punya ilmu tentangnya. Mereka menduga bal kanu anha ghafilin, bahwa mereka lalai darinya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada lagi hujjah bagi kita untuk menolak, mengingkari pengakuan kita akan keesaan Allah Azza wa Jalla, di mana pengakuan itu sudah terjadi. Sudah terjadi saat kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat kita dilahirkan, atau bahkan sebelum itu, saat kita masih ada dalam atau sebagai janin, kita mengakui akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lagi hujjah bagi kita untuk mengingkarinya. Gak bisa kita katakan bahwa Allah belum menegakkan hujjah, Allah belum memberitahukan. Gak bisa kita mengatakan kita gak punya ilmu tentang ini. Gak bisa kita beralasan wah, kami atau kita lalai akan hal ini. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ke-173. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kalian wahai Bani Adam tidak mengatakan sesungguhnya yang berbuat syirik itu adalah nenek moyang kami sebelum kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sementara kami ini hanyalah turunan setelah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menggugurkan amalannya? Ini juga alasan yang tidak akan diterima. Tafsirannya li'alla taqulu aw li'alla taqulu innama asyraka aba'una min qablina wa naqadhu al'ahda faqtadaina bihim man ba'dahum afatu'adzibuna bima fa'ala alladziina abtalu a'malahum bija'lihim ma'allahi syarikan fil ibadah. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan kenapa Allah meminta mereka untuk bersaksi, meminta Bani Adam untuk bersaksi akan untuk mengakui akan keesaannya, yaitu li'alla taqulu, agar kalian tidak mengatakan innama asyraka aba'una min qablina, sesungguhnya yang berbuat syirik itu adalah nenek moyang kami sebelum kami. Wa naqadhu al-ahda, mereka lah yang melanggar janji bukan kami. Kami hanya mengikuti mereka setelahnya. Afatu adzibuna, apakah engkau akan mengazab kami dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang menggugurkan amalannya dengan menjadikan serikat di samping Allah dalam hal ibadah. Sekali lagi, ini juga tidak bisa menjadi hujah bagi kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kita karena tidak mau mengesakannya. Gak bisa kita mengatakan yang berbuat syirik bukan kami, tapi para pendahulu kami. Siapapun yang mengingkari keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan balasannya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuatnya. Tidak bisa menimpakan kesalahan kepada orang-orang sebelumnya. Memang sebelum kita ada generasi manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat salah, maka kita yang akan mempertanggungjawabkannya. Gak boleh kita mengatakan kami ini hanya mengikuti orang-orang sebelum kami yang mereka berbuat syirik duluan, kami hanya mengikuti. Ala taziru wa ziratan wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap dosa akan dipikul oleh pelakunya. Anak keturunan Adam itu kan bergenerasi terus sampai dengan kita, generasi terakhir. Gak bisa kita menimpakan kesalahan kepada orang-orang sebelum kita. Selanjutnya ayat yang ke-174. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah kami telah merinci ayat demi ayat tanda-tanda kekuasaan kami, وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, agar mereka mau kembali. Semua sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal apapun dijelaskan secara detail, secara gamblang tentang perjalanan orang-orang terdahulu, baik yang baik ataupun yang jahat, baik yang taat ataupun yang bermaksiat, baik yang selalu tunduk kepada perintah Allah ataupun yang menentang perintah Allah, semuanya sudah diberitahukan kepada kita, dirinci oleh Allah Azza wa Jalla kisahnya, perjalanannya. Harapannya apa? Harapannya agar manusia itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya, wa kama fassalnal ayat wa bayyana fiha ma fa'alnahu bil umamis sabiqah. Kadzalika nufassilul ayat wa nubayyinuha liqaumika ayyuhar rasul raja'a ay yarji'u an syirkihim wa yunibu ila rabbihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, sebagaimana kami telah merinci ayat demi ayat tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami telah jelaskan apa yang kami perbuat kepada umat-umat yang terdahulu, maka demikian juga kami rinci ayat demi ayat tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami jelaskan kepada kaummu wahai Rasul. Kita adalah umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah ceritakan, Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perjalanan umat terdahulu yang selamatnya, yang binasanya, dan apa yang Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu. Ini kata Allah, raja'an an yarji'u an syirkihim. Allah berharap agar umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk kita, kembali dari kesyirikan dan bertaubat kepada Rabb-nya. Rasul Allah Subhanahu wa taala sangat ingin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang melakukan kesyirikan. Tidak ada yang melakukan apa? Pelanggaran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman kepada siapapun yang melakukan hal itu dari kalangan umat yang terdahulu. Berikutnya ayat yang ke-175. Watslu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Kata Allah, watslu 'alaihim, dan bacakan kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi dia lepaskan ayat-ayat tersebut. Kemudian dia cenderung mengikuti setan sehingga dia termasuk ke dalam golongan yang sesat. Tafsirannya, waqsus ayyuhar rasul ala ummatika. Kata Allah di ayat ini, ceritakan olehmu wahai Rasul kepada umatmu. Khabaru rajulin min bani Israel. Berita tentang seorang laki-laki dari bani Israel. A'tainahu hujajina. Kami telah berikan kepadanya hujah-hujah kami. Wa adillatana, dan dalil-dalil kami. Fata'allamaha, dia pun mempelajarinya dan mengetahuinya. Thumma kafara biha, tetapi kemudian dia mengkufurinya, dia mengingkarinya. Wa nabadaha wara'a dhahrihi, dia campakkan apa yang telah diketahuinya itu di belakang punggungnya. Kembali Allah di ayat ini menyebutkan cerita seorang laki-laki dari Bani Israel. Seorang laki-laki dari Bani Israel, laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hujah kepadanya, Allah berikan petunjuk kepadanya, dia banyak mengetahui, dia memiliki ilmu, tapi kemudian dia mengingkari apa yang telah diketahuinya. Dia campakkan hujah-hujah dan petunjuk yang Allah berikan di belakang punggungnya. Fastakhwadha 'alaihi syaitan, setan telah menipunya. Fasara minadh-dhallinal halikin, jadilah dia termasuk golongan yang sesat dan binasa. Oleh sebab apa? Bisababi mukhalafatihi amri rabbih wa ta'atihi syaitan, oleh sebab penyelisihannya terhadap perintah Rabb-nya dan oleh sebab ketaatannya kepada setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah ini kepada kita sebagai apa? Umatnya. Agar apa? Agar kita mengambil ibroh. Agar kita mengambil pelajaran. Oh, ternyata ada orang yang sudah punya hujah. Ada orang yang sudah punya dalil. Ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk, tapi ketika dia mengingkarinya, melawan petunjuk Allah, cenderung lebih mengikuti setan, akhirnya dia binasa. Kita jangan menjadi seperti orang itu. Ya. Pelajarannya itu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang tersebut. Siapakah orang itu? Orang itu adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Maka jangan sekali-kali menentang hujjah. Jangan sekali-kali menentang apa? Kebenaran. Jangan sekali-kali cenderung mengikuti setan. Kenapa? Karena pasti akan sesat dan binasa. Kalau seseorang sudah melawan kebenaran, menentang hujjah, menentang petunjuk, mengikuti setan, maka pasti dia akan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dia akan lebih taat kepada setan daripada taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Berfikirlah selalu tentang balasannya. Jangan terlena melakukan sesuatu. Sekali lagi, berfikirlah tentang akibat balasan dari apa yang dilakukan. Jangan terlena melakukan sesuatu. Jangan sampai memiliki prinsip hirup aing kumaha aing. Kalau prinsip ini antum pakai dalam keadaan antum sendirian hidup di hutan, sah-sah saja, bisa. Tapi kalau antum hidup di sebuah lingkungan, punya tetangga, punya teman, prinsip hidup yang seperti ini sangat berbahaya. Hirup aing kumaha aing. Ingat, setiap antum mengucapkan sesuatu harus berpikir apakah menyakiti orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Setiap antum melakukan sesuatu, berpikir dulu apakah yang dilakukan ini bisa menyakiti tetangga, menyakiti teman, menyinggung perasaan tetangga, menyinggung perasaan teman. Jangan hidup dengan satu keyakinan bahwa diri paling benar. Kalau punya keyakinan bahwa diri paling benar dalam segala hal, maka tidak akan pernah mempertimbangkan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Gak peduli apakah menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Kenapa? Karena merasa benar sorangan. Jadi bener teh ulah cek sorangan. Kalau bener cek sorangan, maka tadi tidak akan pernah mempertimbangkan apapun yang diucapkan dan dilakukan. Pokoknya mah bicara asal bunyi, melakukan sesuatu lah tidak mau peduli kepada orang lain. Ingat, setiap perbuatan, setiap apa yang dilakukan itu pasti ada balasannya. Jangan sampai ketika mendapatkan perlakuan dari orang lain, dari tetangga, dari teman, dari saudara yang kurang mengenakan, koar-koar, teriak-teriak, mengeluh kesana kemari. Saya dijauhi, saya dikucilkan, saya tidak diterima, ini dan itu. Tidakkah berpikir bahwa apa yang diterimanya itu karena akibat dari perbuatan sendiri? Tidakkah berpikir bahwa yang didapatkannya itu karena ulahnya sendiri? Inilah banyak orang yang sekali lagi tidak pernah memikirkan akibat dari sesuatu. Pada umumnya orang itu melakukan hal apa saja yang bagi dirinya enak. Yang penting memuaskan keinginan apa? Diri. Ini kalau hidup sendirian gak masalah. Tapi kalau hidup dalam sebuah lingkungan, bertetangga, banyak teman, gak bisa. Karena kalau hidup bertetangga, hidup dalam sebuah lingkungan, banyak teman-teman, ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Hati-hati berucap sesuatu. Pikirkan terlebih dahulu. Fakir qobla an ta'zim, kata Imam Asy-Syafi'i. Berpikir terlebih dahulu. apakah kata-kata yang diucapkan ini bisa menyakiti. Apakah perbuatan ini bisa membuat orang lain terluka? Kita gak akan pernah bisa hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, kalau prinsipnya hirup aing kumaha aing. Kita gak akan pernah bisa hidup bertetangga, bermasyarakat, kalau kita punya prinsip pokona mah nu bener mah aing. Yang benar hanya saya sendiri. Jadi benar cek sorangan. Susah orang yang seperti ini. Sementara Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam membuat aturan yang jelas bagaimana seharusnya saat kita hidup berdampingan dengan apa? Sesama. Sikap tenggang rasa itu betul-betul dibutuhkan. Saling menghormati, saling menjaga perasaan itu penting, karena manusia itu punya perasaan siapapun. Jangan sampai kita tidak pernah berpikir apakah ini menyakiti perasaan orang lain, tapi ketika orang lain melakukan sesuatu, perasaan kita paling terluka karenanya. Orang lain akan memperlakukan kita sebagaimana perlakuan kita kepada orang lain. Lamun hayang dihormati ku batur, hormati batur. Kalau ingin dihargai orang lain, hargai orang lain. Ingat, sadar, hidup tidak sendirian. Bagaimanapun kita manusia membutuhkan sesama. Gak ada seorang pun dari manusia yang bisa hidup sendirian. Kenapa manusia itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-insan? Li'annahu yata'annas ba'duhum ba'wa. Karena sebagiannya ada kecenderungan ingin mendekat kepada sebagian yang lainnya. Jadi gak bisa kumaha orang. Jadi gak bisa kumaha aing. Payah hirup aing kumaha aing.com. La haula wa la quwwata illa billah. Ingat, setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang diperbuat, ada balasannya. Ini seorang laki-laki, ketika dia mendapatkan kebenaran, mendapatkan hujah, tapi kemudian mengabaikannya, malah menentangnya, malah cenderung mengikuti setan, dia menjadi orang yang binasa dan sesat. Karena tidak mau taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumi alladhina kadzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Walau syi'na, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kami berkehendak, la rafa'nahu, kami akan angkat kedudukan orang tadi yang disebutkan di ayat sebelumnya, seorang laki-laki dari Bani Israel. Kalau kami mau, kami akan angkat kedudukannya. Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi dia lebih cenderung ke dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti seekor anjing yang kalau kamu usir, dia akan menjulurkan lidahnya. Atau kalau kamu biarkan, dia juga akan tetap menjulurkan lidahnya. Seperti itulah permisalan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa, maka sampaikan kisah-kisah ini. La'allahum yatafakkarun, agar mereka umatmu wahai Rasul berfikir. Tafsirannya, walau syi'na an narfa'a qadrahu bima atainahu minal ayat wa an nuwaffiqahu lil amali biha lafa'alna. Kalau seandainya kami, kata Allah di ayat ini, mau mengangkat kedudukannya, bima atainahu, dengan apa yang telah kami berikan kepadanya, minal ayat, dari ayat-ayat, dan kami berikan taufik kepadanya untuk bisa mengamalkannya, lafa'alna, tentu kami akan lakukan, kata Allah. Rokana ila dunya wa taba'a hawa, cuma persoalannya dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Itu persoalannya. Wa atharo ladzatihi wa syahawatihi 'alal akhirah, dan dia lebih cenderung mendahulukan kelezatan-kelezatan dunia dan syahwatnya alal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Jadi seseorang itu celaka bukan karena Allah membiarkannya. Itu. Seseorang celaka itu karena perbuatannya sendiri. Ya. Sebenarnya siapapun yang telah mendapatkan petunjuk, mengetahui kebenaran, ada potensi dia diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi saat dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu, mendahulukan kelezatan-kelezatan kehidupan dunia dan syahwatnya daripada akhirat, wamtana'a an ta'atillah wa khalafa amrahu, tidak mau taat kepada Allah dan menyelisihi perintah Allah, maka Allah sesatkan dia. Allah sesatkan dia. Allah binasakan dia. Famatsalu hadzal rajuli matsalun kalbi. Kalau diumpamakan orang ini, maka seperti seekor apa? Anjing. Seperti seekor anjing. In tatrudahu au tatrukahu yukhriju lisanahu fil halaini lahithan. Kalau kamu usir, kamu biarkan, maka dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Dia akan tetap menjulurkan apa? Lidahnya. Menjilat. Dia akan tetap apa? Menjulurkan lidahnya. Lahisan. Menjilat. Itulah anjing. Coba antum bayangkan seekor anjing. Lidahnya selalu menjulur ke luar. Kamu usir tetap menjulur, ya. Seperti ingin dikasih sesuatu. Kamu biarkan tetap dalam keadaan seperti itu, ya. Ini penjilat yang sesungguhnya. Fakadzalikal ladzi in salakha min ayatillah yadhillu ala kufrihi. Demikianlah keadaan orang yang melepaskan ayat-ayat Allah. Dia bernaung ala kufrihi, atas di bawah kekafirannya. In ijtahadta fi da'watika lahu au ahmaltahu. Sekalipun kamu bersungguh-sungguh untuk mendakwahinya atau membiarkannya. Hadzal wasfu ayyuhar rasul wasfu haula'il qaum alladziina kaanu dhaliina qablu. Qabla an ta'tiyahum bil huda war risalah. Sifat ini, wahai Rasul, adalah sifat mereka, suatu kaum yang mereka nyata-nyata dalam keadaan sesat. Qabla an ta'tiyahum bil huda war risalah, sebelum engkau datangi mereka dengan membawa petunjuk dan risalah. Faqsus ayyuhar rasul akhbaral umama al-madhiyah. Kemudian kata Allah di ayat ini, ceritakan wahai Rasul berita tentang umat-umat terdahulu. Karena di balik sebuah cerita selalu ada pelajaran. Ya. Di balik sebuah cerita selalu ada pelajaran. Hidup yang kita jalani ini adalah lembaran cerita. Hidup yang kita jalani adalah lembaran apa? cerita. Maka banyak cerita yang kita lalui, yang kita dengar, semuanya sebagai apa? Pelajaran. Semuanya mengandung pendidikan. Perjalanan kehidupan orang-orang terdahulu pun demikian, menjadi pelajaran yang sangat berharga agar kita berpikir, agar kita bisa mengambil ibroh darinya. Inilah maksud Allah Azza wa Jal di dalam kitabnya mengutip cerita-cerita, kisah-kisah perjalanan umat terdahulu Bani Israel, Yahudi, Nasrani, kaum yang menyimpang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara langsung perintahkan nabi kita untuk menceritakan kisah-kisah tadi kepada umatnya. Faqsusil qasas. Ceritakan kisah-kisah itu kepada umatnya. Fa fi ikhbarika bidzalika a'zamu mu'jizati. Maka kata Allah di ayat ini, fa fi ikhbarika bidzalika, ketika engkau mengabarkan kisah-kisah umat terdahulu itu, maka itu menjadi mukjizat yang terbesar. La'alla qaumuka yatadabbaruna fima ji'tahum bihi fayu'minu laka. Harapannya agar kaummu yatadabbaruna, mentadaburinya, mentadaburi setiap apa yang engkau sampaikan kepada mereka, fayu'minu laka, hingga akhirnya mereka mau percaya dan beriman kepadamu. Nah, jadi termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memiliki kisah-kisah, cerita-cerita perjalanan hidup umat-umat terdahulu. Nah, satu kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan pemberian Allah. Ayat yang ke-177. Sa'a mathalal qaumul ladzina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh jelek perumpamaan suatu kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menzolimi diri-dirinya. Bagaimana tidak jelek mereka diumpamakan dengan seekor apa? Anjing. Anjing itu hewan yang identik dengan sesuatu yang menjijikan, kotor. Bahkan saking kotornya, orang tidak suka mendengar kata apa? Anjing. Enggak suka mendengar kata anjing. Nah, permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti seekor apa? Anjing yang menjulurkan lidahnya. Tafsirannya, qabuha mathalan mathalul qaumil ladzina kadzabu bihujajillahi wa adillatihi. Sungguh jelek, kata Allah, perumpamaan suatu kaum, alladzina kadzabu bihujajillahi, yang mendustakan hujah-hujah Allah dan dalil-dalilnya. Fajahaduha, di mana mereka menentangnya. Wa anfusahum kanu yadhlimunaha, dan mereka menzalimi diri-dirinya. Bisababi takdzibihim bihadzihil hujaji wal adillah, oleh sebab kedustaan mereka kepada hujah-hujah dan dalil-dalil ini. Jadi mereka disebut menzalimi diri mereka itu karena mendustakan hujah-hujah dan dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-178, may yahdillah fahuwal muhtad fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah golongan yang rugi. Tafsirannya, man yuwaffiquhullaha lil imani bihi. Kata Allah di ayat ini, barang siapa yang Allah beri taufik untuk beriman kepadanya, wa ta'atihi dan taat kepadanya, fahuwal muwaffaq, dialah orang yang diberi apa? Taufik. Dialah orang yang diberi taufik. Taufik untuk bisa beriman, bisa beramal soleh, melakukan ketaatan, itu mahal harganya. Ya, tidak bisa diganti dengan hal apapun yang ada di dunia ini, yang kita miliki. Semuanya menjadi sesuatu yang tidak berguna jika kita tidak mendapatkan apa? Taufik dari Allah. Kemudahan untuk bisa taat kepadanya, kemudahan untuk bisa beriman kepadanya. Banyak orang yang hidup di lingkungan orang-orang baik, tapi kelakuannya jelek. Kenapa? Karena tidak mendapatkan apa? Taufik. Banyak orang hidup di lingkungan yang orang-orangnya berakidah lurus, tetapi dia menyimpang. Ya. Itu karena tidak mendapatkan apa? Taufik. Nah, jadi taufik itu mahal harganya. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, di tengah orang-orang yang baik, jaga, titipkan diri kita. Karena itu sesuatu yang paling berharga nilainya buat kita. Tunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk bisa menjaga diri, menitipkan diri di lingkungan orang-orang soleh. Semuanya kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mendapatkan taufik, ya begitu aja. Kembali ke yang tadi itu, yang punya prinsip hidup yang nyeleneh, ya. Aneh. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beriman, untuk bisa taat kepadanya, dialah yang muwaffaq, yang disebut diberi apa? Taufik. Kurang apa nasihat, kurang apa keterangan, bujangan dari orang-orang baik, tetap tidak bergeming. Seseorang tetap tidak mengindahkannya. Apa namanya kalau bukan karena dia tidak mendapatkan taufik. Nah, wa man yakhdhuluhu falam yuwaffiqhu fahuwal khasirul halik. Kata Allah, barang siapa yang Allah hinakan, maka dia tidak mendapatkan taufik. Dialah orang yang al khasir al halik, rugi dan binasa. Fal hidayah wal idlal minallahi wahdah. Maka hidayah dan kesesatan, hidayah seseorang mendapatkan petunjuk, wal idlal dan terjadinya kesesatan, minallahi wahdah, itu dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita akan lanjut di kesempatan mendatang, dan insyaallah pertanyaan selepas kajian akan disampaikan di pekan depan supaya hadiahnya lebih banyak dan lebih siap. Kalau sekarang kan belum siap, hadiahnya cuma 2. Pertanyaan 2. Ya. Insyaallah begitu. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa ba'dal maghrib khusus untuk